Tos ieu nu gaduh sani di KWK 17. Todo anu bakul Bapak dusun ngar mangga aturan Bapak dusun di sareungan apa dusun anu mana dusun ngar anu bageur dusun ngar si saya dusun ngar anu bageur dusun ngar pasek teh todo deui payuna padusun ngar anu bageur di sareungan kumaha atunya Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, kadusan sarana mana bager kapayuna jalining asli kagara pajajaran sadume saya anu bager padusan narang jaya anu bager neng lili pelayan restoran padusan nar anu bager rupana telik kada lumayan padusan nar anu bager padusan padusunar karang jaya anu padusunar anu bager aturan teuing paset teh gedo padusunar padusunar aya di aturan kumaha belayan nu sopan loba pisan nu jadi lakana supir mabih dengan pas rektes dodo dei kapayon nengis pelayan gelis pada sunar anu bagur mangari aturan bisa ngelui padu sunar mangaturan padu aku kok padu sunar padu sunar anu bagus hijau padu padu sunar dicayang deui hijau sate gue hijau gorengan babe zaman anu padusun nar disarangan ku bapak RT zaman disarangan deui ku bapak Robet ayo padusun nar karang jaya mangga diaturan pasti hayang hirup tadi ngahiji mana aya mana hati ngatos kat muter muter padusun nai sarangan ku pawakil anu bageul padusun nai anu bageul karang jaya kitra tiba yang padusun nai karang jaya padusun nai anu mangsa Pajut derap buru-buru kata Tentang lawak urang kata tepang Kabe, kabe, kabe Kabe ingat sesak Blaba, blaba Oh pulang Hijau, hati ingat sesak Anu masuk Bana anjer nyaru tu neangan berang penting banyakkan gua banyakkan gua hati katosan kapana aku nyaru tu neangan kapana aku nyaru tu Padusun nar karang jaya mangga diaturan. ku pawongnya pasing des kodok mangga berdura waktu peting harita kering tepung jeng maneh sakit pulau dewata bulan madu di Bali waktu tepung harita tepung jeng maneh waktu pertama kali bulan madu di Bali padu tuh naik karang jaya anu bager I love you dan pasar orang yang sempat datang di Asia Eropa ada paling pemandangan di Bali kos batu bak ini bak bak di sarangan ku bos CMI bos CMI PDAM Karawang kita kita kasoy kita kita komun si macam menor mojang geli di sarangan ku bos semi PDAM Karawang bos semi PDAM Karawang di sarangan ku parobet di mojang geli hai hai iya kang mama mau ikut mahal banget ngetopi sampai diputar yang ini di sarangan ku PDAM Karawang OCM PDAM Karawang nu bager di sarangan ku Bapak RT Jamat Bapak Robert di sarangan ku Pak Kadus Padusun naik karang jaya nu bager Padusun naik karang jaya nyeretet mas Bocang Kutak kita Kotang geli Padusun naik karang jaya Anu bager di sarangan ku Bapak Wakil Lena nyeretet basket Bapak Sekdes Dodok Bapak RT Jaman Bapak Robert di sarangan ku Bos MI PDAM Karawang Bapak dan bapak kau dekati diriku untuk menjadi mama muda kau rayu aku untuk jadi madunya padu sun naik karang jaya aduh bapak kalau memang menasibku semi walau terbagi dua bos semi dan bager di telepon. Walau terbagi dua pasai minum agar hati ini rela. Waspada nih, kalau memang ada si waspada, waspada. Persilakan untuk masuk. Bonus deh, mau urusan apa bonus deh? Karena mama mudah mat, mama mudah. Asik, sing waspada neng, sing waspada. Wis terasa kena kami.